أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Berkata Imam Sa'di rahmatullah alaih, yaqulu ta'ala makhufan mukhawifan ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menakut-nakuti hambanya. Kalau manusia menakut-nakuti ya bohongan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala pasti. Ma ahallahu bil umam al mukadzibah hina ja'atuhum rusul. Hina ja'atuhum rusul. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam rangka menakut-nakuti hambanya dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang menimpa dari umat-umat sebelumnya yang mendustakan para rasul. Fakadzabahum, mereka mendustakan para rasul. Fa'aqabahum bil'iqabil ajil alladhi ra'ahu an-nas wa sami'uh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala segerakan azab, siksaan yang bisa dilihat oleh manusia dan bisa didengarnya. Faqala, maka Allah berfirman, alam yatikum naba'ul ladzina min qablikum, tidakkah sampai kepada kalian kabar berita tentang orang-orang sebelum kalian dari kaum Nuh, kaum Ad, Thamud. Maka dzakarallahu qisasahum fi kitabih wa wasataha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kisah-kisah mereka di dalam Al-Quran, dan Allah bentangkan ceritanya. Walladzina min ba'dihim, dan orang-orang yang setelahnya. La ya'lamuhum illallah, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali hanyalah Allah. Min kathratihim, karena saking banyaknya mereka itu banyak. Wa kauna akhbarihim indarsat, kabar berita tentang mereka bisa dibaca, bisa dilihat, bisa dipelajari. Fahaulai kulluhum, maka mereka-mereka seluruhnya, ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, datanglah para rasul kepada mereka dengan bayyinat, penjelasan yang gamblang, bil adillah, dengan dalil-dalil yang jelas untuk menunjukkan benar jujurnya apa yang dibawa oleh mereka. Maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus suatu rasul, seorang rasul, melainkan Allah berikan ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ma yuminu ala mitrihi al-bashar, sehingga orang manusia bisa mengimaninya. Fahina atathum rusuluhum bilbayinat lam yanqadu laha, maka tatkala datang kepada mereka para rasul dengan bayinat, mereka tidak mau tunduk kepadanya. Balistakbaru anha, bahkan justru waliyadzubillah mereka malah sombong. Faradu aydiyahum fi afwahim, maka mereka kembalikan, mereka tolak ya dengan mulut-mulut mereka. Lam yu'minu bima ja'ubih, tidak mau beriman terhadap apa yang dibawa kepada mereka. Lam yatuk yatafawahu bishayin mima yadul al-iman, mereka tidak mau mendengar, mengimani sedikit pun dari apa yang dibawa oleh rasul, utusan Allah. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka tutup telinga mereka dengan tangan-tangan mereka, seperti takut terhadap halilintar karena takut disambar petir. Waqalu, dan mereka mengatakan, inna kafarna bikum, inna kafarna bima ursiltum bih, sungguhnya kami kufur terhadap apa yang kalian bawa. Wa inna lafi syakki mimma tadu'unana ilaihi murib. Waliyadzubillah. Dan kami benar-benar dalam keraguan dari apa yang kalian bawa. Ay mauki fi riba. Walkadu fi dhalika wa zalamu. Mereka ragu dan mereka kufuri, mereka tentang terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Terang-terangan, ya, mereka terang-terangan menolaknya, waliyadzubillah. Maka terjadilah apa yang terjadi dari siksaan Allah yang menimpa kepada mereka karena tidak mau tunduk terhadap ayat-ayat kebesaran Allah, termasuk tidak mau tunduk kepada utusan Allah. Sama saja mereka mendustakan Allah dan Rasulnya seluruhnya. Waliyadzubillah. Walahu Allah wa la quwwata illa billah. Fadhlu wa rahmatuh.